Mitra bisnis, pengusaha kembali mengkritik pemerintah yang dalam menerbitkan aturan tidak memikirkan kondisi lapangan. Kali ini dari pelaku usaha multifinance yang sekarang wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari setelah kredit cair. Padahal BPKB yang menjadi syarat pendaftaran belum tentu satu bulan bisa jadi. Ada ancaman pencabutan izin usaha jika tidak patuh. Penerbitan akta fidusia juga bisa makan waktu lebih dari 2 bulan, yang berarti sebelum itu, pengusaha tidak bisa menarik kendaraan meski kreditnya macet. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis dan perbankan, Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda? Memang dibutuhkan, cuman kalau 30 hari itu terlalu cepat. Terutama kalau kita lihat di Jakarta, dengan pajak per tingkat itu, di polisi itu membutuhkan waktu lama untuk menentukan pajak balik nama itu berapa persen tambahannya. Sehingga pasti 30 hari itu nggak pernah cukup. Belum pendaftarannya lagi, betul kan? Harusnya itu dengan multifinance bersatu memberikan gambaran yang real kepada pemerintah, saya rasa pasti bisa diatur lah, diecat lah, kan gitu. Secara itu sih kita memang butuh ya, dari secara legalitasnya kita butuhkan seperti itu, waktunya saja. Kalau multifinance ini menggugat, ya sekarang kan kita ini kan negara merdeka, boleh aja, Pak. Memangnya sebelum aturan wajib jaminan fidusia ini diterapkan, potensi masalah seperti apa, Pak, yang mengancam bisnis pembiayaan? Kalau biasa di kendaraan kan langsung di repossess, langsung diambil alih oleh perusahaan multifinance. Rata-rata mereka kerjakan pada waktu akhir minggu itu langsung. Kalau kredit macet itu, mereka sudah punya semua surat-suratnya, kuitansi blanko, hak untuk menjual, segala macam, sehingga langsung mobil disita, langsung minggu depannya sudah langsung dilelang. Berlaku sekarang, hampir semua perusahaan multifinance melakukan hal ini, apakah itu motor, apakah itu mobil. Kalau menurut Bapak, kapan timing yang tepat untuk aturan ini diterapkan? Benar, ujian dari dulu sudah harus kita lakukan ya. Cuman masalahnya butuh semacam masa transisi lah, betul kan? Harusnya pemerintah menerapkan ada suatu transisi, apakah itu 6 bulan, apakah itu setahun. Sehingga kedua belah pihak, baik dari segi pemerintah maupun dari segi multifinance bisa mempersiapkan. Lalu pemerintah mengatakan, jika peraturan mendaftarkan jaminan fidusia ini tidak diterapkan, maka negara akan mengalami kerugian sekitar 300 miliar rupiah. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, pemerintah mengeluh, Pak, dari segi multifinance, nggak mungkin perusahaan dibayar oleh perusahaan multifinance. Tinggal masalah implementasinya saja, kan. Itu. Kalau selama ini nggak pernah dilakukan, ya butuh waktu lah penerapannya. Pemerintah harus sabar sedikit lah, saya sih. Demikian pengamat bisnis dan perbankan Aswin Wiryadi. Saya Wendy Lim.